Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu tentang kitab At-Taharah. Pada pertemuan terakhir kita telah mempelajari tentang perkara najis, benda-benda yang dihukumi sebagai benda najis. Dan sebelumnya, telah kita sebutkan bahwa hukum asal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah suci. Illa ma qamat dalilu ala najasatihi, kecuali di sana disebutkan di dalam dalil yang sharih, yang jelas dan sahih tentang kenajisannya. Dalilnya apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah yang menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi. Naam. Tsumma stawa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Sehingga berdasarkan ayat ini Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan apa yang ada di bumi ala wajhil imtinan, sebagai anugerah dan pemberian dari Allah. Jalan dan kesuciannya, kecuali beberapa benda yang dikatakan sebagai haram atau sebagai najis, dan tentunya harus ada dalil yang kuat, yang sharih dan sahih. Kemudian kita telah menyebutkan beberapa benda yang dikategorikan sebagai benda najis, Sampai terakhir kita menyebutkan tentang darah haid. Kemudian di sana ada beberapa benda yang dihukumi sebagai benda najis, namun tidak disebutkan di dalam kitab ini. Insya Allah akan kita sebutkan pada malam hari ini. Yang pertama adalah lahmul khinzir, daging babi. Daging babi adalah najis. Di samping keharamannya, daging babi adalah najis. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam barakallahu fikum, di dalam sebuah ayat, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman." Di dalam surat Al-An'am ayat 145. "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu." Illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Katakanlah, tidak ada aku mendapati dari yang telah atau pada yang telah diwahyukan kepadaku sebagai sesuatu yang haram untuk dikonsumsi oleh seseorang, kecuali benda tersebut berupa bangkai atau darah yang dialirkan ketika disembelih, aulah makinzir atau daging babi, fa innahu rijisun, dikarenakan daging babi itu adalah rijis adalah najis. Nah, fa innahu rijisun, secara sharih disebutkan di sini bahwa daging babi adalah rijis. Apa makna dari rijis? Adalah najis. Au fiskon uhilla li ghairillah, atau sesembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah, Faman itturra ghayra baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Naam. Ini di dalam surat Al-An'am ayat 145. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang menunjukkan bahwa babi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat jorok yang harus untuk dijauhi. Nah, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan sebuah perbuatan yang harus ditinggalkan dikarenakan itu adalah perbuatan yang haram, diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang melakukan perbuatan itu seakan-akan dia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi atau ke dalam darah babi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Nabi mengatakan man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa dami. Barang siapa yang bermain dengan dadu. Nah, main dadu. Kenapa enggak boleh main dadu? Karena di sini barakallahu fikum dia mengundi nasib. Nah, mengundi nasib. Berapa angkanya? Berapa angka yang keluar dikocok-kocok kemudian ditaruh? Berapa angka yang keluar? Nah, permainan dadu. Barakallahu fikum. Sehingga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang mengundi nasib. Yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk di dalam permainan ini yang sering kita lihat. Barakallahu fikum, dan bahkan sering dimainkan oleh anak-anak kita. Main ular tangga pakai dadu. Main apa lagi? Nah, banyak permainan-permainan yang seharusnya barakallahu fikum kita menjauhkan permainan-permainan tersebut dari mereka. Faka'annama, maka seakan-akan dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi atau ke dalam darah babi. Nah, Nabi mengibaratkan makna dari hadis ini, di samping permainan nardasyir itu haram, dan juga di sini ada isyarat tentang joroknya, kotornya daging babi. Sesuatu yang harus dijauhi. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari sebuah perbuatan haram. Naam, barakallahu fikum, seolah-olah dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi atau ke dalam darah babi. Naam. Saya ulangi, jadi di dalam hadis ini ada isyarat. Naam, ada pemahaman di samping tentang keharaman permainan ini menggunakan dadu, yang kedua tentang jorok dan kotornya babi dan yang berkaitan dengan babi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian hadis tadi yang baru saja kita bacakan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Nah, para ulama, kalau sebuah hadis itu dikeluarkan di dalam Al-Adabul Mufrad, nah, mereka akan menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kenapa demikian? Kalau tidak ada sebutan seperti ini, nah, itu sudah menjadi pemahaman bahwa hadis tersebut dikeluarkan di dalam kitab sahihnya. Beda memang antara Al-Adabul Mufrad dengan Sahih Al-Bukhari. Karena kitab Sahih Al-Bukhari memiliki standar yang tinggi. Nah, memiliki standar yang tinggi. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, sampai-sampai para ulama sepakat tentang kesahihan yang ada di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Nah, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis, salah seorang ulama mengatakan tentang sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nam, man adali waliyan. Berkata Imam Az-Zahabi, laula haibatas sahih. Kalau bukan karena kewibawaan yang ada yang dimiliki oleh kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, maka saya akan mengategorikan hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Akan tetapi dikarenakan Al-Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini di dalam sahihnya, para ulama tersebut tidak berani sampai mendhaifkan hadis tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari beda standarnya dengan kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, dan kitab Al-Adabul Mufrad tidak termasuk yang disepakati tentang kesahihannya. Beda dengan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Imam Muslim. Kemudian, di antara benda yang najis adalah berikutnya Al-Kalbu, anjing. Bahkan telah kita sebutkan sebelumnya bahwa anjing ini tingkat kenajisannya sangat tinggi. Tingkat kenajisannya sangat tinggi dan paling tinggi. Sampai-sampai Nabi memerintahkan untuk membasuh bejana bekas air liur anjing sampai 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا أُولَهُنَّ بِالتُّرَابِ. Apabila anjing minum pada bejana dari salah seorang kalian, maka hendaknya dia membasuhnya sebanyak 7 kali. Nah, ditambah di dalam riwayat Al-Imam Muslim, beliau mengatakan, ulahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Atau yang pertamanya dengan tanah. Nah, barakallahu fikum. Tentang kenajisan daging atau kenajisan anjing ini, la syakka, tidak ada keraguan padanya, walaupun di sana ada sebagian dari ulama yang tidak sepakat tentang kenajisan anjing. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya adalah lahmul himar. Lahmul himar. Daging keledai. Daging keledai. Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau seseorang. Faqala, kemudian dia berkata, ukilatil humuru thumma ja'ahu ja'in. Faqala, ukilatil humuru thumma ja'ahu ja'in. Faqala, ufniyatil humuru. Fa'amara munadiyan fanada fin nasi, inna allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijisun. Dimakan, datang kepada beliau seseorang dan dia mengatakan, keledai dimakan. Kemudian datang orang yang lain mengatakan hal yang sama, keledai dimakan. Kemudian datang orang yang ketiga dan mengatakan kepada Nabi, ufniyatil humuru, keledai akan habis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk menyeru di tengah-tengah para sahabat dengan mengatakan, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari memakan daging keledai yang dipelihara, keledai jinak yang dipelihara. Fa innaha rijsun, dikarenakan keledai itu rijsun. Nah, barakallahu fikum. Sebagian ulama mereka memaknakan di sini makna rijis adalah najis. Maka ketika itu, fa ukfiatil kuduru wa innaha latafuru bil lahm. Maka kuali-kuali, naam, ditumpahkan isinya yang mana di dalamnya dipenuhi oleh daging. Yakni daging dari keledai. Asyahid di sini adalah lafaz fa innaha rijsun, karena keledai itu adalah rijsun. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu para ulama atau banyak dari ulama yang mengatakan bahwa daging keledai itu najis. daging keledai itu najis. Nah, walaupun barakallahu fikum di sana ada ulama yang lain yang mengatakan berbeda, dan bahkan ini adalah pendapatnya Al-Imam Malik Asy-Syafi'iyah dan juga salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan pendapat dari Ibnu Qudamah Ibnu Taimiyah, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Bin Baz dan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, mengatakan bahwa daging keledai itu tidak najis. Dalil mereka apa? Bahwa sesuatu yang haram itu tidaklah mengharuskan dia menjadi najis. Sesuatu yang haram tidaklah menjadi najis. Dan tidak sebaliknya, nah, yang mana apabila benda menjadi najis, maka dia adalah haram. Dan tidak sebaliknya, sesuatu yang haram belum tentu najis. Dan juga, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, di dalam surat An-Nahl, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina, kuda dan bighal, peranakan antara kuda dan himar, antara kuda dan keledai, wal hamir dan keledai, litarkabuha, Allah menciptakan kuda, bighal dan hamir, keledai, litarkabuha, agar kalian menungganginya, wazinah, dan sebagai perhiasan. Nah, sebagai barakallahu fikum, menampakkan status. Nah, sebagaimana pada zaman sekarang ini orang berlomba-lomba untuk membeli kendaraan-kendaraan yang mewah dan mahal. Nah, sebagai untuk menghiasi dirinya dengan kendaraan-kendaraan tersebut. Begitu juga pada zaman dahulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuda, bighal dan keledai untuk ditunggangi, dan di samping itu wazinah sebagai perhiasan. Sisi pendalilannya bagaimana? Bahwasanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hewan-hewan ini barakallahu fikum dalam konteks anugerah. Allah menganugerahkan, Allah menciptakan binatang-binatang ini sebagai anugerah untuk kalian. Untuk kalian apakan? Untuk kalian tunggangi di antara manfaatnya, dan untuk perhiasan. Barakallahu fikum. Dan terlebih, sehingga oleh karena itu, keledai adalah tunggangan. Begitu juga al-bighal adalah tunggangan yang biasa ditunggangi oleh kaum muslimin. Mulai dari zaman para sahabat, mulai dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ketika mereka menunggangi keledai, mereka pasti akan bersentuhan dengan daging, dengan kulit keledai, dengan keringat keledai. Dan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berhati-hati, menjaga diri dari keringat keledai, dari kulit keledai. Dan tidak pernah diperintahkan bagi mereka untuk mensucikan diri, membasuh diri barakallahu fikum setelah bersentuhan dengan keledai. Sehingga oleh karena itu menunjukkan bahwasanya keledai itu bukan najis. Nah, bukan najis. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Nabi mengatakan fa innaha rijsun. Nah, tidak semua lafaz rijsun dimaknakan sebagai najis. Terlebih ada dalil-dalil yang lain. Nah, ada dalil-dalil yang lain barakallahu fikum yang menunjukkan, atau korinah-korinah yang lain yang menunjukkan tentang kesucian benda tersebut. Dalam kasus ini seperti keledai. Barakallahu fikum. Berikutnya di antara benda najis adalah al-jallalah. Al-jallalah. Apa itu al-jallalah? Yaitu hewan yang makan kotoran. Yang makan kotoran. Dia tumbuh, barakallahu fikum, mayoritas dari makanannya adalah kotoran atau benda najis. Nah, barakallahu fikum. Diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan al-jallalah wa albaniha. Memakan jallalah dan meminum dari air susunya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Naam. Lalu bagaimana cara mensucikan al-jallalah? Naam, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Naam, annahu kana idza arada aklal jallalah habasaha salasan. Bahwasanya beliau apabila ingin mengkonsumsi jallalah, binatang yang sering memakan kotoran, beliau akan mensterilkannya selama 3 hari. Diisolasi selama 3 hari. Ditempatkan di tempat yang jauh dari najis, diberi makan dengan makanan-makanan yang suci, bukan dari benda-benda najis. Kecuali ayam. Pengecualian dari al-jallalah di sini adalah ayam. Beda dengan sapi, kambing. Kalau memang terbukti dia memakan atau mengkonsumsi benda-benda najis, kotoran, maka haram. Dagingnya dan juga air susunya juga haram. Barakallahu fikum, dan bahkan dikatakan sebagai najis. Nah, kecuali ayam. Tidak mengapa untuk dimakan, walaupun dia mengkonsumsi kotoran. Kenapa demikian? Telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakannya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Zahdam. Dia berkata, "Kami kunna inda Abi Musa al-Asy'ari. Kami bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari. Wa kana bainana wa bain hadzal hayyi min jarmi ikha'in." 6. "Fa utiya bi ta'amin fihi lahmu dajajin." Kemudian didatangkanlah makanan yang mana di dalamnya ada daging ayam. Wa fil qaumi rajulun jalisun ahmar. Kemudian di tengah-tengah kami ada seseorang yang sedang duduk yang kulitnya berwarna merah. Falam yadunu min ta'amihi, dan dia sama sekali tidak mendekati makanannya. Faqala, maka Abu Musa pun mengatakan kepadanya, udunu, mendekatlah. Faqat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu minhu. Kata Abu Musa, sesungguhnya saya pernah melihat Rasul makan daging ayam. Nah. Kemudian dia beralasan. Orang tadi, dari orang yang duduk yang kulitnya berwarna merah beralasan. Ini ra'aitu ya'kulu syai'an faqadhirtuhu. Sesungguhnya saya melihat ayam tersebut memakan sesuatu sehingga saya merasa jijik terhadapnya. Dan saya pun bersumpah untuk tidak pernah mengkonsumsinya lagi. Barakallahu fikum. Akan tetapi tetap Abu Musa al-Asy'ari mengatakan untuk tidak mengapa baginya untuk mengkonsumsi daging ayam. Dikarenakan beliau pernah melihat Nabi SAW mengkonsumsinya. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga telurnya, sama hukumnya dengan dagingnya. Ini di antara benda-benda najis, 6, yang dikategorikan oleh para ulama sebagai benda-benda najis. Berikutnya adalah, 6, perlu untuk disampaikan di sini, yaitu benda-benda yang ada di sekitar kita, yang disangkakan sebagai benda najis, padahal sesungguhnya benda tersebut bukanlah benda najis. Yang pertama adalah air mani. Banyak sekali dalil tentang kesuciannya. Walaupun di sana ada dari para ulama yang mengatakan bahwasanya air ini adalah air yang najis. Nah, karena dia keluar melalui salah satu dari 2 jalur. Barakallahu fikum. Akan tetapi di sana banyak dalil yang menyebutkan tentang kesuciannya. Yang pertama adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Qamah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang bernama Al-Qamah wal Aswad, 2 orang tabi'i, anna rajulan nazala bi Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasannya ada seseorang mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dan di situ dia membasuh atau mencuci pakaiannya. Faqalat Aisyah, maka Aisyah pun ketika melihat tersebut mengatakan kepadanya, innama kana yujzi'uka in ra'aitahu an taghsila makanahu fa illam tara nadhahta hawlahu. Sesungguhnya cukup bagimu apabila engkau melihat, nam, melihat posisi di mana pakaian yang terkena air mani tersebut, engkau mencuci bagian yang terkena saja. Kalau seandainya engkau tidak melihatnya, maka engkau menyiprati di sekitarnya. Nadhahta hawlahu. Engkau menciprati di sekitarnya. Nam. Walaqad ra'aituni afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Dan sungguh saya pernah mengerik, naam, air mani yang sudah mengering dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun salat menggunakan pakaian tersebut. Nah, cuma dikerik saja sama Aisyah radhiyallahu anha pakai kuku beliau. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan pakaian yang terkena benda tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya benda tersebut adalah benda najis, jadi syahid, sisi pendalilan atau pemahaman dari riwayat yang baru saja kita sebutkan, andai benda tersebut adalah najis, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan salat menggunakan pakaian tersebut. Nah, tidak akan sholat menggunakan pakaian tersebut. Dikarenakan sah di antara syarat dari sahnya ibadah sholat, nah, dia harus suci badannya, pakaiannya, tempat ibadah sholatnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana dahulu Nabi SAW pernah sholat menggunakan sendal. Kemudian, tiba-tiba Nabi SAW di tengah-tengah sholat melepas sendalnya. Dan diikuti oleh para sahabat. Para sahabat pun melepas sendal mereka. Dikarenakan mereka melihat Rasul. Lalu setelah sholat, Nabi mengatakan, sesungguhnya datang kepadaku Jibril di dalam sholat dan mewahyukan kepadaku bahwa, menyampaikan kepadaku bahwa pada atau di bawah sendalku ada kotorannya. Nah, sehingga saya melepasnya. Barakallahu fikum. Begitu juga, kalau seandainya, sehingga oleh karena itu, pemahaman dari hadis ini menunjukkan bahwasanya apabila pakaian terkena benda najis, maka tidak boleh untuk digunakan. Dan itu menghalangi seseorang untuk mendapatkan kesahihan di dalam sholatnya. Tidak sah sholatnya. Dan kita pahami bersama bahwasanya mengerik itu tidak sama dengan mencuci. Barakallahu fikum, mengerik. Apalagi sudah kering. Kalau hanya sebatas dikerik, itu tidak akan bisa membersihkan dan mensucikannya secara total. Nah, pasti ada yang tersisa. Terlebih ketika itu Nabi SAW di dalam riwayat lain, nam, sholat menggunakan pakaian tersebut. Dalam keadaan beliau sholat. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mengerik yang sudah kering dari air tersebut, dikerik oleh kuku beliau, dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Nah, andai Aisyah memahami itu adalah benda najis, dan juga Rasul memahami itu adalah benda najis, maka niscaya Aisyah akan memberitahu kepada Rasulullah. Nah, atau bahkan Jibril akan datang kepada beliau sebagaimana kasus beliau menggunakan sendal yang mana sendalnya ada kotorannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah al-khamru, khamar, minuman keras, alkohol. Naam, haram, minuman keras haram, tapi sebagaimana yang kita sebutkan, setiap benda yang haram belum tentu najis. Dan sebaliknya, setiap benda yang najis pasti haram. Naam. Al-khamr, minuman keras, minuman yang memabukkan. Nam, itu adalah benda suci, bukan benda najis. Kenapa demikian? kita kembali kepada hukum asal, li'annal asla fil ayan at-tahara. Hukum asal setiap dari benda yang ada di muka bumi ini adalah suci. Sehingga oleh karena itu apabila seseorang mengatakan bahwasanya sebuah benda sebagai najis, harus menunjukkan dalilnya. Adapun ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 90, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya al-khamr, al-maisir, al-khamr, minuman keras, minuman yang memabukkan. Kemudian al-maisir, perjudian, perbuatan perjudian. Wal-ansab, berhala-berhala yang diibadahi selain Allah. Wal-azlam, dan panah-panah yang digunakan untuk mengundi nasib. Rijisun, adalah rijis. Nah, seperti yang kita katakan tadi, bahwa makna dari rijis itu secara bahasa adalah najis. Nah, min amali syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan, maka jauhilah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, maka sesungguhnya kata rijisun di dalam ayat ini bukanlah makna najis secara hukum, nam secara hukum fisik. Nah, akan tetapi makna najis di dalam ayat ini adalah makna najis secara maknawi, secara hukum maknawi. Dalilnya bagaimana? Dalilnya adalah, nam di dalam kalimat ayat ini Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menyebutkan tentang al-khamr. Apa saja? Al-maisir, perjudian, perbuatan. Nah, wal-ansab, berhala. Kalau seandainya kita mengatakan bahwasanya al-khamr itu adalah najis berdasarkan ayat ini, maka otomatis kita juga akan mengatakan al-maisir, perjudian. Nah, itu adalah perbuatan. Perjudian itu adalah perbuatan, bukan suatu benda. Nah, al-maisir, perbuatan. Wal-ansab, berhala. Naam, sebuah benda. Wal azlam, juga sebuah benda. Mengharuskan juga kita mengatakan bahwasanya hal-hal yang disebutkan di dalam ayat ini sebagai bagian-bagian dari najis. Naam, barakallahu fikum. Itu konsekuensinya. Akan tetapi, kita tidak bisa mengatakan al-maisir itu adalah najis, al-ansab itu adalah najis, al-azlam itu adalah najis. Naam, barakallahu fikum. Dan juga, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, sesuatu yang haram itu tidak mengharuskan dia menjadi najis. Nah, kalau seandainya kita meyakini demikian, sesuatu yang haram pasti dia najis. Maka niscaya kita akan mengatakan tentang najisnya ibu-ibu kita, putri-putri kita, saudari-saudari kita, bibi-bibi kita. Nah, dari al-a'ma, dari ammat, ataupun dari khalat sebagai najis. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya atas kita. Harrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian untuk kalian nikahi. Putri-putri kalian, saudari-saudari kalian, bibi-bibi kalian. Naam, dari bapak atau dari ibu. Begitu juga makanan yang dicuri, haram hukumnya. Naam. Haram untuk dimakan, akan tetapi kita tidak bisa mengatakannya sebagai benda najis. Naam. Barakallahu fikum. Yang semisal dengan ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat di dalam surat At-Taubah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Naam. Maksudnya najis di sini bagaimana? Naam. Yakni najis secara hukum. Najis secara makna. Akidah mereka, prinsip mereka adalah najis. Akan tetapi secara hukum hissi, secara hukum fisiknya, orang-orang musyrik itu tidak najis. Dalilnya apa? Banyak sekali. Para sahabat di dalam pertempuran-pertempuran, tubuh-tubuh mereka bergelimangan darah dengan darah-darah orang-orang musyrik, dengan darah-darah, naam, mereka sendiri. mereka tetap sholat menggunakan pakaian tersebut. Dan juga Nabi SAW pernah menahan Sumamah bin Uthal, salah seorang penguasa di negeri Yamamah, yang sebelumnya dia adalah seorang musyrik yang sangat benci terhadap Rasulullah. Sangat benci terhadap Rasulullah SAW. Akhirnya dia ditahan dan ditawan. Dapat ditawan oleh sahabat Nabi. Dan Nabi memerintahkan untuk Sumamah bin Uthal ini diikat di salah satu tiang masjid. Di dalam masjid diikat. Andai orang musyrik itu adalah najis, maka niscaya barakallahu fikum Nabi SAW tidak akan memasukkannya di dalam masjid. Dan juga telah dihalalkan bagi kita makanan-makanan dari ahlul kitab. Sesembelihan-sembelihan dari ahlul kitab. Yang mana mereka itu adalah musyrikun. Orang-orang musyrik. Barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang musyrik, akan tetapi dihalalkan bagi kita sesembelihan mereka. Nah, dan Nabi SAW pernah memakan daging kambing yang dihadiahkan oleh seorang wanita Yahudi. Yang ternyata di dalam daging kambing tersebut mengandung telah dicampuri oleh racun. Sehingga itu berakibat dan dirasakan akibatnya oleh Nabi SAW sampai beliau meninggal. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, dalil-dalil yang baru saja kita sebutkan, nam barakallahu fikum, tentang lafaz najis di sini dan juga di dalam ayat yang lain, di antaranya di dalam pembahasan al-khamar dan juga pembahasan tentang orang musyrik, najis di sini adalah najis secara maknawi, nam adapun secara hukum hissi, secara fisik, nam benda-benda tersebut adalah benda-benda yang suci. Nam barakallahu fikum. Berikutnya adalah di antara benda yang disangkakan sebagai benda yang najis, akan tetapi tidak, adalah kotoran dan air pipis dari hewan-hewan yang diperboleh untuk dikonsumsi. Nah, rausun wa baulu ma yu'kalu lahmu. Kotoran atau air kencing dari hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dimakan dagingnya. Nah, seperti daging onta, seperti onta, sapi, kambing, maka kotorannya dan air pipisnya adalah najis. Walaupun kita mengatakan itu adalah kotor. Nah, kotoran sapi kotor, namanya juga kotoran. Air kencingnya kotor. Nah, beda antara kotor dengan najis. Karena najis ini konsekuensinya banyak. Nah, konsekuensinya banyak, diantaranya terkait dengan ibadah sholat. Terkait dengan ibadah sholat, kita harus suci dari benda-benda najis, baik badan kita, pakaian kita, dan tempat kita melakukan sholat. Nah, barakallahu fikum. Di sini kita mengatakan bahwasanya kotoran dan air pipis dari hewan-hewan yang dihalalkan itu tidak najis. Ada sebuah kisah. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang sekelompok orang dari Uqul atau dari Urainah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan mereka pada sebuah tempat yang mana ketika itu mereka mengeluh sakit. Ketika itu mereka ini mengeluh sakit. Dikarenakan mereka tidak cocok dengan iklim di kota Madinah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka untuk minum dari air pipis onta dan yang dicampuri dengan air susu onta. Dan mereka pun menjalankan apa yang disarankan oleh Nabi. Dan ketika mereka telah sembuh, mereka berkhianat. Mereka justru membunuh pengembala milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan mereka mencuri hewan ternak tersebut. Nah, mereka datang masuk Islam, barakallahu fikum, datang ke kota Madinah, masuk Islam, dan ternyata sampai di kota Madinah mereka sakit. Nah, dilayani oleh Nabi, diobati, dikasih resep. Nah, obat dari penyakit mereka. Dan ketika mereka sehat, mereka berkhianat, membunuh orang yang disuruh oleh Nabi, suruhan Nabi, dan mereka mencuri hewan-hewan ternak tersebut. Datanglah berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan Naam untuk mengejar mereka. Dan mereka pun tertangkap dan diperintahkan untuk dikisos oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, dikisos dikarenakan mereka telah membunuh Naam ra'i pengembala yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Kilabah, kenapa Nabi membunuh mereka, memerintahkan untuk membunuh mereka? Dikarenakan mereka mencuri, membunuh, dan mereka telah kafir setelah keimanan mereka. Dan mereka pun menentang Allah dan Rasulnya. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Asyahid di sini adalah, Nabi memerintahkan mereka untuk minum dari air pipis onta dan air susu onta. Menunjukkan tentang sucinya air pipis onta tersebut. Kemudian, yang kedua, Nabi pernah mengizinkan untuk sholat di kandang kambing. Yang tentunya namanya kandang kambing tidak lepas dari kotorannya atau air pipisnya. Nabi mengizinkan, tetap mengizinkan. Sallu fi marabidil ghanam. Nabi mengizinkan untuk sholat di kandang kambing. Dan tidak mengizinkan untuk sholat di kandang onta. Nah, menunjukkan bahwasanya, barakallahu fikum, kotoran atau air kencing dari kambing itu tidak najis. Dan kembali kepada hukum asal yang ketiga, kembali kepada hukum asal, bahwa segala sesuatu hukumnya adalah suci. Kecuali yang datang dalil tentang kenajisannya. Berarti tentang hal ini ada tiga minimalnya dalil. Yang pertama kisah Al-Uraniyin tadi. Yang kedua perintah Nabi atau izin dari Nabi untuk bolehnya sholat di kandang kambing. Kemudian yang ketiga apa? Kembali kepada hukum asal. Al-Bara'atul Asliyah. Naam wal-aslu at-tahara. Hukum asal adalah suci. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita sudah. Nah, 5 menit lagi. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.